Hilang emas dapat permata, permata kau membuka rasa kenangan yang tak terlupakan. Dari kota Sabang sampai ke New Delhi, Sapira kekasihku yang pertama dulu, ternyata engkaulah gadis asli Indonesia. Sapira, terus terang saja kecantikanmu mempesona. Kecantikanmu mempesona.